Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun bil yaqin wa tawakkul. Sebenarnya rahimahullahu ta'ala menyebutkan hubungan keduanya. Kata beliau muallif rahimahullah, mengumpulkan antara yakin dan tawakkul, karena at-tawakkul adalah thamarah min thamaratul yakin. At-tawakkul adalah buah dari sekian buah hasil al-yakin dan adalah tawakkul. Al-yakin adalah kuwatul iman was-sabat. Kuatnya keimanan seseorang, kuatnya kekokohan seseorang sahabat wa iman yang laisa mahu syak, tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Ya, para ulama kita membagi, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Yakin punya tingkatan, ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin. Yang jelas digabungkan keduanya, al-yakin dengan tawakul, kata Syekh Utsaimin, karena tawakul adalah samarah di antara sekian buah yang didapat dari al-yakin adalah tawakul. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan di awal bab sebagaimana uslub beliau dalam menulis Riyadhus Shalihin, beberapa ayat, 7 ayat, dan kemudian beliau sebutkan 11 hadis dalam bab ini. Qala, kata beliau, qala Allah ta'ala, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala kaum mukminin, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di perang Khandaq, di perang Ahzab, melihat Ahzab, melihat banyak kelompok dari berbagai macam kabilah mengepung kaum muslimin di Madinah. Qalu, mereka berkata, kaum mukminin berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasul, inilah yang telah dijanjikan kepada kita oleh Allah dan Rasulnya. Wa shadaqa Allah wa rasuluh, dan telah benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa iman wa taslima. Iya, karena kuatnya keyakinan mereka, kuatnya keyakinan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, iman mereka, apa yang mereka lihat ini tidaklah menambah mereka kecuali semakin mereka beriman, semakin mereka tunduk. Berbeda dengan orang-orang munafikin. Kalau orang munafikin, Allah sebutkan juga dalam surah Ahzab, وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Ia ketika orang-orang munafik berkata, dan orang-orang yang di kalbunya ada penyakit berkata, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Ya, tidaklah Allah dan Rasulnya memberikan janji kepada kita kecuali gurur, semata-mata tipuan. Ya, Demikianlah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, terbedakan di masa-masa genting mana mukmin yang hakiki, mana munafik. Orang-orang mukminin, para sahabat menyatakan wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa iman wa taslima. Tapi orang-orang munafik ia menyatakan, orang-orang penyakit hati di kalbunya ada penyakit, mereka menyatakan ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Kan lemahnya iman mereka, bahkan tidak ada iman pada mereka, ya tidak keyakinan pada mereka, sehingga menganggap ini sebagai ya malapetaka untuk mereka. Sehingga Ibnu Taimin rahimahullah taala memberikan nasihat kepada kita. Sebelumnya kata beliau, ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan hadza ma'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu rasuluhu, ini ghayatul yaqin. Inilah puncak keyakinan. Iya, yang menunjukkan keyakinan yang kuat pada seseorang adalah an yakuna insan inda syada'id, ketika seseorang dalam kesulitan, dalam situasi genting, ya dalam masa sulit dia tetap sabitan mukminan muqinan. Dia tetap dalam keadaan kokoh, sabat, mukmin, yakin dalam keadaan sedang genting-gentingnya. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, banyak orang kata beliau fi afiyatin fa huwa mutmainnun. Dia dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat ketika dalam keadaan tenang, tenteram. Walakin idza btuliya waliyau billah, tapi ketika dia terkena ujian, kesulitan, kegentingan, in qalaba wajhi, dia pun berubah. Dalam keadaan senang, lapang, tenteram, dia terlihat sebagai seorang yang mukmin, mustaqim, istiqamah, kuat. Tapi ternyata ketika terkena ujian, kesulitan, masa genting, dia berubah. Barubbama yasilu ila haddi fitnah wal kufur wa i'tarid ala Allah bil qada wal qadar, bahkan bisa sampai ke dalam derajat na'udzubillah ridda, murtad, terjatuh ke dalam kekufuran, menentang Allah, menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau, banyak orang demikian, kathirun minan nas. Sehingga nasihat dari beliau ikhwan fillah rahimah rahimakumullah, kata beliau dalam ayat ini dan semisalnya dalil ala anna yanbaghi lil insan an yakhaf wa yawjal wa yakhsha min zawqil qalbi. Seyogianya seorang itu takut, ya khawatir dari penyimpangan di kalbunya. Wa yas'alullah daiman as-sabat. Ya alhasminta, terus menerus kepada Allah subhanahu wa ta'ala as-sabat. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Sekarang belum mendapatkan berbagai macam ujian, ya terlihatnya kuat, kokoh di atas akhidat, di atas manhaj, tapi ketika terkena berbagai macam ujian, kesulitan, kegentingan, ya kalau bukan dengan pertolongan Allah, dia kemudian bisa jadi akan ya berbalik. Sehingga kata beliau rahimahullah, ketika seorang takut dari penyimpangan kalbunya dan banyak-banyak minta kepada Allah as-sabat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua juga terkait dengan para sahabat Rasulullah SAW ketika salah selesai perang Uhud, ketika mendapatkan teror dari orang musyrikin. Waqala kata Ibnu rahimahullah, waqala ta'ala alladzina qalahumun nas, ya mereka para sahabat Rasulullah SAW yang berkata kepada mereka manusia yang diutus oleh Abu Sufyan untuk melakukan teror kepada kaum muslimin, innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum. Sesungguhnya manusia, maksudnya orang-orang musyrikin, telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ya, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana. Ternyata karena kuatnya iman para sahabat, ya kuatnya keyakinan mereka, teror yang mereka dengar justru semakin menambah keimanan mereka. Fazadahum imana. Waqalu, ini ketika kuatnya keyakinan mereka, keimanan mereka, maka membuahkan hasil itu tawakkul, bertawakal. Mereka berkata, hasbunallah, cukuplah Allah sebagai pencukup kami. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik wakil. Fanqalabu bi ni'mati minallah wa fadlin. Mereka pun pulang dengan membawa nikmat Allah, karunia dari Allah. Lam yamsashum su, tidak terkena kejelekan sedikit pun, karena mereka orang-orang Quraisy tidak jadi. Ketika dalam keadaan Rasulullah SAW sudah bersiap-siap menyambut mereka, ternyata orang-orang Quraisy tidak jadi mendatangi mereka. Wattabau ridwanallah, mereka telah mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu dzubatin azim. Farhul rahiman rahimakumullah. Di antara faedah nasihat dari Syekh Utsaimin terkait dengan hadis ini, dengan ayat ini, kata beliau rahimahullahu taala, demikian seharusnya seorang mukmin, ya syaitan ya'til al-mu'min. Syaitan kadang datang kepada seorang mukmin, menakut-nakuti seorang mukmin. Ya, yaqul, misal berkata, ihdar anta takallama fi lughati fulan. Hati-hati kamu, jangan kamu bicara tentang si fulan. Ya nurbam yasjinuk. Warubam yaf'alu kadza wa kadza. Dia bisa jadi memenjarakan kamu, bisa jadi dia berbuat demikian-demikian, sehingga menghalangi seorang mukmin dari ingkar dan mungkar, memberikan bayan kepada umat. Fayukhawifuka, syaitan terus menerus membuat kamu takut, menakut-nakuti kamu. Walakin al-mu'min la yumkin an yakhafa awliya as-syaitan. Tapi seorang mukmin yang hakiki tidak mungkin dia takut kepada wali-wali syaitan. Ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nasihat beliau, kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa'ala al-insan alla yakhafa billah lawmata la'im. Hendaknya seorang insan jangan takut cercaan orang mencerca ketika sedang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yakhafa illa Allah, jangan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau memberikan catatan penting. Kapan tempatnya la yakhafu billah lawma talaib? Kapan waktunya kita jangan takut ketika sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini kata beliau, walakin yajibu an yakuna sayruhu ala huda minallah. Iya, yaitu akan tetapi wajib, iya, perjalanan dia itu di atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana sayruhu ala hudan minallah fala yakhafanna ahada. Kalau dia ia berjalan di atas bimbingan Allah, maka ketika itulah jangan sampai dia takut kepada seseorang. La yakhafu billahi lawmata la'im. Jadi itu satu di antara nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, "Ausani Khalidi bi sab'in." Ya Khalilku, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada aku 7 perkara. Di antaranya ini, ya wa naqula al-haqqa wa ikana murran wa la khafu billahi la matalaib. Untuk aku berkata yang hak walaupun pahit, dan aku yang sampai takut ketika di atas jalan Allah Subhanahu wa taala cercaan orang-orang yang mencerca. Ini dua ayat yang terkait dengan masalah yakin. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan masalah tawakkul. Waqala ta'ala, Allah berfirman, wa tawakkal alal hayy alladzi la yamut. Perintah untuk bertawakal. Waqala ta'ala, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Juga perintah, iya, bahwasanya hanya kepada Allah hendaknya orang beriman itu bertawakal. Waqala ta'ala, fa idza azamta, jika engkau telah berazam melakukan sesuatu, fatawakkal 'ala Allah, hendaknya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ayat fil amri bitawakkul, ayat yang memerintahkan tawakkul katsiratun ma'lumah. Setelah itu beliau sebutkan tentang beberapa ayat terkait dengan faedah tawakkul. Wa qala ta'ala, kata beliau, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini faedah yang pertama yang menerangkan tentang faedah at-tawakkul. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjadi pencukupnya. Hasbuh ikafi. Wa qala ta'ala, berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zalatum imana wa rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin yang hakiki, yang sempurna keimanannya, hanyalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah tergetar kalbu mereka. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ia bertambah keimanan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Rabb mereka. Hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Wal ayat fi fadli tawakkul, ayat tentang keutamaan tawakkul, kata beliau, katsiratun ma'rufah. Satu faedah dari Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala, yaitu kata beliau rahimahullah ta'ala, kenapa orang-orang beriman ketika dibacakan ayat Allah bertambah keimanan mereka? Ini min wajahain, bertambah iman mereka karena dari dua sisi. Sisi yang pertama karena at-tasdiq, ketika mereka membenarkan berita-berita Allah dalam Al-Quran tentang perkara-perkara gaib, iya, yang maliyah, yang mustaqbalah, iya, tentang sorga, tentang neraka, dan tentang perkara-perkara terdahulu, sehingga semakin bertambah keimanan mereka ketika beriman kepada apa yang Allah beritakan. Yang kedua, sisi yang kedua, kenapa bertambah keimanan mereka ketika mereka menerima al-qabul wal-id'an, mereka menerima dan tunduk kepada hukum-hukum Allah, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yang menjauhi apa yang Allah larang, sehingga bertambahlah keimanan mereka. Kata beliau, ini nasihat penting buat kita. Wahakada, kata beliau, idza ra'aita min nafsika annaka kullama talawta al-Qur'an izzadta imanan fa inna dzalika min alamati tawfiq. Demikianlah kata beliau, jika engkau melihat pada dirimu setiap kali membaca Qur'an semakin bertambah imanmu, maka ini tanda ya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma idza kunta taqra'ul Qur'an wa la tata'athar bih, adapun kalau engkau baca Qur'an dan tidak ada asar, tidak ada pengaruh Qur'an yang kau baca, fa'alaika bimudawati nafsik, maka harus engkau mengobati dirimu, mengobati kalbumu, ya, banyak-banyak bertaubat, beristighfar, beramal saleh, ya, karena tanda sedang turunnya iman seorang mukmin yang sempurna iman, yang akan ya akan tersentuh dengan Al-Qur'an yang dia baca, akan ada pengaruh Qur'an yang dia baca, yang dia dengar, yang akan bertambah iman dia ketika mendengar Al-Qur'anul Karim. Yang terakhir yang saya ingat dari penjelasan Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah, ya, kenapa bertambah keimanan mereka, karena mereka paham. Iya, mereka membaca Qur'an dalam keadaan mereka tahu apa yang mereka baca. Iya, sehingga bertambahlah keimanan mereka. Dari sini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, pentingnya sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, belajar bahasa Arab. Al-Qur'an itu lugat dengan bahasa Arab. Lugatul Qur'an Al-Arabiyah, lugatul Qur'an. Iya, seorang bisa paham Qur'an, memahami apa yang sedang dia baca dengan belajar bahasa Arab. Iya, sehingga kita harus banyak belajar Al-Quran, ilmu-ilmu alat untuk bisa memahami Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.